Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah alaihi wa ala ashabihi al-ghurril mayamin afdhalus salati wa atammut taslim. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, kita di sini akan berbagi tips cara bagaimana sih menghafal Al-Qur'an yang baik dan yang mudah. Karena terkadang apalagi pemula nih, menghafal Al-Quran itu sangat sulit sekali, dan mereka belum saja memulai sudah mengatakan sulit. Kita harus tahu nih bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada kita semua, kepada umatnya, bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mudah untuk dihafal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kata Allah, dan kami telah mempermudah Al-Quran lidzikri, untuk diingat. Fahal min mudzakir, adakah yang mengambil pelajaran dari situ? Adakah yang mau berpikir? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan beliau mengatakan, fahal min mutadzakirin bihadzal Quran. Tidakkah ada yang berpikir dengan Al-Quran ini? Alladzi qad yassarallahu hifdzahu wa ma'na. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kepada umatnya untuk dihafal dan untuk dimengerti maknanya. Itu kata Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi Al-Quran adalah kitab yang paling mudah untuk dihafal. Bahkan anak-anak kecil nih, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, itu mereka hafal Al-Quran 30 juz. Apa rahasianya? Ya, mereka yakin dengan firman Allah bahwasanya Al-Quran itu gampang dihafal. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Bayangkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, coba bayangkan Injil, Taurat, adakah yang hafal sekarang saat ini? Adakah yang hafal? Gak ada. Tapi Al-Quran, karena mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan lembaran yang banyak, mereka hafal Al-Quran Al-Karim. Itulah mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudahan dan keutamaan yang diberikan untuk umat ini. Jadi Al-Quran itu gampang dihafal. Maka untuk tips yang pertama, kita harus tahu niat kita ikhlas. Itu yang pertama. Semua amalan harus ikhlas. Karena dengan tidak ikhlas maka tertolak amalannya. Yang penting ikhlas, itu yang pertama. Syarat amal itu ikhlas. Jadi sebelum kita menghafal Quran, kita ingat bahwa kita harus ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tips yang kedua, pilih Al-Quran. Pilih Al-Quran yang benar. Kalau untuk pemula, jangan pilih yang kecil. Jangan beli Al-Quran yang kecil, jangan. Kenapa? Karena nanti bacanya kadang-kadang salah. Pilih Al-Quran yang seginilah minimal. Untuk yang pemula ya, minimal segini. Biar nanti kita kelihatan nih harokat-harokatnya. Yang besar aja kadang-kadang salah, apalagi yang kecil kan seperti itu untuk pemula. Jadi pilih yang besar. Yang seperti ini. Itu pilih tips memilih Al-Quran seperti itu. Pilih yang besar. Jangan yang kecil-kecil, jangan. Apalagi untuk pemula itu, jangan. Kemudian pilih waktu yang tepat untuk menghafalkan Al-Quran. Untuk agar ingatan tuh gampang dihafal itu, pilih waktu yang tepat. Apa waktu-waktu yang tepat? Ada tiga waktu yang tepat. Para ulama menyebutnya ada tiga. Pertama, satu jam sebelum fajar. Jadi sebelum waktu azan subuh dikumandangkan, satu jam itu sebelumnya, itu sangat kuat untuk menghafalkan Al-Quran. Atau yang dinamakan dengan waktu sahur. Kemudian yang kedua, kata para ulama, yang mudah, waktu yang mempermudah kita untuk menghafal adalah setelah fajar. Dan yang ketiga adalah setelah waktu asar. Itu adalah waktu-waktu yang gampang bagi kita untuk menghafalkan sesuatu. Dan yang pentingnya adalah Al-Quran, yang penting harus kita hafalkan. Kemudian setelah kita sudah memilih waktu, memilih Al-Quran yang benar, yang cocok untuk kita, dan jangan ganti-ganti loh. Al-Quran ini kita pedoman cuma satu. Karena kalau beda-beda nanti kita lupa nih. Apalagi beda cetakan. Nanti ayatnya di sini, ayat cetakan lain ayatnya di tempat lain gitu. Jadi ya satu-satu cetakan. Yang ini kita beli udah, jangan hilang Al-Qurannya, ini saja yang dipakai. Jadi itu setelah memilih Al-Quran yang benar, Al-Quran yang tepat untuk kita, waktu yang tepat. Nah, saatnya kita mulai masuk. Apa contohnya nih, kita menghafal surat An-Naba, juz 30 dari surat An-Naba. Semisal untuk pemula, jangan hafal ayat terlalu banyak. Jangan. Cukup 3 ayat sehari saja. Enggak usah banyak-banyak. Jangan tambah, jangan tambah. 3 ayat saja, sedikit saja tidak mengapa. Yang penting continue. Karena kalau banyak-banyak amalannya, kita menghafal banyak-banyak langsung bosan. Cuman 3 ayat gampang, 3 ayat saja, jangan tambah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali indallah ilallah, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit namun terus apa? Continue, berlanjut. Jadi sedikit tidak mengapa, yang penting continue. Jangan terlalu banyak tapi langsung down, jangan. Sedikit-sedikit saja, 3 ayat. Contohnya nih, An-Naba. Kita 3 ayat. Ketika kita ingin menghafal 3 ayat ini untuk hari ini, baca 20 kali lebih. 20 kali minimal, lebih bagus. Baca dulu, jangan dihafal. Baca dulu, jangan dihafal. Baca 20 kali, jangan kurang. Dan jangan mulai menghafal kalau belum 20 kali. Kenapa? Ya mungkin kita bisa cepat menghafalnya. 5 kali kita baca, mungkin kita bisa hafal. Mungkin. Tapi lupanya juga cepat. Seperti itu. Jadi ingat, jangan menghafal kecuali sudah membaca 20 kali. Contohnya sini. Kita baca 20 kali 3 ayat dari surat pertama, ayat pertama surat An-Naba. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Satu kali. Ulang lagi. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Cukup. 3 ayat ini cukup. Kita ulang sebanyak 20 kali. Jangan lebih, jangan mau ayat keempat, enggak. Hari ini harus 3 ayat saja. Jangan tambah lagi. 3 ayat saja diulang sebanyak 20 kali. Kalau sudah, baru kita tutup dengan Qur'annya. Kita coba menghafal. Amma yatasaalun. Kita terus, kalau misal kita ini kita buka. Amma yatasaalun, amma yatasaalun. Baru kita menghafal situ. Kalau sudah membaca 20 kali. Dan kalau sudah hafal 3 ayat, nah, saatnya kita menjaga ayatnya jangan hilang. Caranya bagaimana? Baca hafalan kita 5 kali dalam sholat dan 10 kali di luar sholat. 5 kali dalam sholat bagaimana? Contohnya sholat rawatib. Kita bisa nih, sebelum fajar, contohnya. Sebelum fajar kita membaca surat atau ayat yang telah kita hafalkan. Atau semisal setelah sholat duhur, setelah sholat maghrib, seperti itu. Kita membaca semisal 3 ayat ini, terus kita ulang di sholat-sholat rawatib atau sholat sunnah-sunnah lainnya. Yang penting 5 kali dalam sehari dalam sholat. Dan di luar sholat 10 kali. Kita setorkan ke kawan kita. Kita bacakan ayat tadi. Seperti itu. Paham kan ya? Nah, kalau kita sudah hafal, sudah setorkan, dan sudah mengulangi 3 ayat tadi dalam sholat, saatnya untuk besoknya kita lanjut ke ayat 4, 5, dan 6. Nah, ketika kita mau mulai ayat ke 4, 5, 6, jangan langsung mulai dari ayat 4, tapi ulang lagi ayat yang 1 dari awal. Sebelum kita mulai ayat 4, kita harus mulai lagi dari ayat 1. Jadi gini, cara menghafalnya. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Baru baca nih. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Terus seperti itu. Nah, tapi kita baca dulu sebelum kita mulai menghafal, kita baca dulu ayat 4, 5, 6 sebanyak 20 kali. Kalau sudah kita baca baru kita hafalkan. Nah, kalau sudah baru kita ulang-ulang lagi dari ayat awal. Pokoknya jangan tinggalkan ayat dari awal, jangan. Baca juga ayat awalnya. Begitu seterusnya sampai hafal akhir, sampai akhir surat An-Naba. Ketika sudah hafal, kita lanjut lagi surat An-Nazi'at. Begitu seterusnya sampai jika hafal satu juz. Kalau seperti ini kita terapkan tiap harinya, insya Allah cepat hafal satu juz. Insya Allah cepat hafal satu juz dan tidak lupa, dan tidak cepat lupanya. Tidak cepat lupanya. Jadi kita ingat dan kita juga tidak gampang lupa. Nah, kalau sudah satu juz kita hafal, tips yang terakhir apa? Kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menghafalkan Al-Qur'an Al-Karim, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sombong dengan hafalan kita. Jadi kita harus semangat dan terapkan sekarang juga. Itu adalah cara yang mana pemula insya Allah Subhanahu wa taala akan mudah untuk menghafalkannya. Jadi ingat tips-tips ini dan ingat Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dengan seperti ini kita juga rajin sholat nanti jadinya. Kita ingat hafalan Al-Qur'an, kita juga mau menyetorkan Al-Qur'an dengan selalu sholat kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.